الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya zat yang menciptakan alam semesta dan yang mengatur jagat raya ini telah melebihkan dan mengistimewakan beberapa hari di atas sebagian hari yang lain, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah, memberikan keutamaan yang mungkin tidak kita dapat pada hari-hari selainnya. Dan di antara hari yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan adalah hari ini, pada hari Jumat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengagungkan hari Jumat dengan berbagai macam amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama kita. Oleh sebab itu, pada kajian subuh kali ini dan beberapa khutbah subuh di sesi-sesi berikutnya, kita akan berbicara mengenai ahkamul Jum'ah, hukum-hukum yang berkaitan di hari Jumat. Sebelum itu perlu diketahui, dari sisi bahasa, Jumat memiliki tiga ejaan yang dipakai oleh orang-orang Arab. Jumat punya tiga ejaan di dalam bahasa Arab, dan ketiga ejaan tersebut semuanya benar dan sah. Ejaan yang pertama, mim yang disukunkan, dan ini merupakan ejaan yang paling masyhur. Ejaan yang paling terkenal, mim yang disukunkan. Bagaimana bacanya? Jum'ah. Mimnya disukunkan. Ini merupakan lafaz yang paling masyhur. Kemudian ejaan yang kedua juga dipakai oleh mereka, mim yang didhammahkan. Bacanya bagaimana? Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Ini ejaan yang kedua. Kemudian ejaan yang ketiga, mim yang difathahkan. Bagaimana bacanya? Jumu'ah. Mim yang difathahkan. Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Dan ketiga ejaan tersebut disahkan oleh ahli qiraah, dan ketiga lafaz itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kemudian apa arti Jumu'ah? Definisi Jum'ah kalau kita lihat dari etimologi bahasa Arab, diambil dari kata al-jam'. Arti Jum'ah diambil dari kata al-jam'. Apa itu al-jam'? Mengumpulkan sesuatu yang sebelumnya terpencar. Ini arti Jum'ah. Apa arti Jum'ah? Sekali lagi diambil dari lafaz jam'. Apa itu jamak? Mengumpulkan sesuatu yang sebelumnya tercerai-berai. Tinggal sekarang apa alasannya? Mengumpulkan dari sesuatu yang dahulunya lepas, terpencar, menjadi satu. Apa alasannya dan apa hubungannya? Kok hari ini disebut dengan Jum'ah? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, sebab dinamakan hari itu dengan hari Jumat karena pada hari tersebut awal kali diciptakannya Adam alaihi salam pada hari Jumat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma hiya al-Jum'ah?" Wahai Salman, apa itu hari Jumat? Salman ditanya, enggak bisa menjawab. Salman mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, tidak diperbolehkan kita mengucapkan lafaz ini. Kecuali Allahu a'lam saja. Menghapus nama Rasul. Kemudian untuk kedua kali Nabi AS mengulangi pertanyaan. Ya Salman, nahyal Jum'ah. Wahai Salman, apa artinya Jum'ah? Salman kembali mengatakan Allah wa Rasuluhu wa'alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, diulangi sampai tiga kali oleh Nabi AS. Dan Salman menjawab, enggak tahu. Kemudian Nabi AS bersabda, Ya Salman, yaumul Jum'ah, bihi jumi'a abukum. Wahai Salman, ketahuilah bahwasanya hari Jum'at merupakan hari dikumpulkannya penciptaan bapakmu, maksudnya Adam alaihi salam. Jadi pada hari Jumat lengkap penciptaannya Adam dikumpulkan dari satu tanah, ditambah dengan tanah yang kedua, dikumpulkan dengan tanah yang ketiga, tanah yang keempat, tanah yang kelima, sampai sempurna penciptaan Adam kapan? Di hari itu. Sehingga dikenal dengan istilah Jumat. Pengkumpulan dari tanah-tanahnya Adam hingga tercipta komplit tubuhnya dan penciptaan manusia pertama di hari ini, sehingga disebut dengan istilah apa? Jum'ah. Dari pengkumpulan penciptaannya Adam, ini sejarah hari Jumat. Kemudian ikhwani afidhakumullah, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan berbagai macam keutamaan. Kita sebut 6 fadilah yang ada di hari tersebut. Yang pertama, keutamaan hari Jumat, di mana hari ini merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Fadilah yang pertama, bahwasanya Jumat ini merupakan hari pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat, Abu Hurairah dan Hudzaifah ibnul Yaman, kedua-duanya meriwayatkan hadis ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, afallallahu 'anil jum'ah man kana qablana. Allah subhanahu wa ta'ala telah memalingkan umat-umat terdahulu sebelum kita dari keutamaannya Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala enggak kasih kepada mereka. Allah palingkan umat-umat tersebut. Sabda Nabi, fakana lil Yahud yaum Sabt. Sehingga kaum Yahudi mengambil hari Sabtu. Wakana lil Nasara yaum al-Ahad. Kaum Nasara mengambil hari Ahad. Faja'ana Allahu biha wa hadana ila al-Jum'ah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membawa kita dan memberikan hadiah kepada kaum muslimin dengan hari Jumat. Maka sekali lagi hari ini merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya hari Jumat merupakan hari raya pada setiap apa? Pekannya. Merupakan Id bagi kita. Pada kurun waktu satu pekan. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda pada hari Jumat, ya ma'syaral muslimin, inna hadha yawmun ja'alallahu lakum ma'ida. Nabi alaihissalatu wassalam menegaskan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya pada hari ini, yaitu pada hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan kepada kalian Eid, hari raya. Bagaimana tidak? Kaum muslimin pada hari tersebut mereka mandi, menggunakan wewangian, mengambil baju yang terbaik, berangkat ke masjid, mereka berkumpul untuk bertasbih, untuk bertakbir, untuk membaca Al-Quran, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berkumpul bersama demi mendengarkan khutbah, dan mereka sholat berjamaah dalam jumlah yang besar. Maka ini merupakan hari raya bagi kita. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari apa? Pada hari Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat. La Sabtu, wala Ahad, wala Senin, wala Selasa, wala Rabu, wala Kamis. Terjadinya hari kiamat kapan? Pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul Jum'ah." Sebaik-baiknya hari yang paling bagus ketika terbitnya matahari, yaitu pada hari Jumat. Ini biasanya kalau sudah musim hujan, dibandingkan dengan hari-hari yang ada, biasanya Jumat yang paling terang. Ini kalau musim hujan, apalagi yang lain. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya hari paling bagus ketika terbitnya matahari, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari ini Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari ini pula Nabi Adam dimasukkan surga. Wa minhu ukhrija minha. Dan pada hari ini juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga tersebut setelah Allah subhanahu wa ta'ala uji. Wa fihi uhbita. Dan pada hari ini pula Nabi Adam diturunkan ke muka bumi pada hari Jumat. Sebaik-baiknya hari terbitnya matahari, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan surga, Nabi Adam dikeluarkan darinya, kemudian Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wala taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Dan tidak akan terjadi hari kiamat melainkan di hari Jumat. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, pada riwayat yang lain di luar sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, "Wa ma kana 'ala wajhil ardi dabbatun." Nabi SAW menegaskan, oleh sebab itu tidak ada di atas muka bumi binatang apapun. Illa wa tusbih yawmul jum'a wahya masikha syafaqatan anissa'ah. Tidak ada di atas muka bumi binatang apapun ketika tiba pagi hari waktu subuh di hari Jumat, melainkan mereka takut. Tidak ada satu binatang pun di waktu subuh di hari Jumat, melainkan mereka menunggu. Jangan-jangan terjadi hari kiamat. Syafaqatan anissa, mereka takut terjadi hari kiamat. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit dari timur baru mereka tenang. Berarti belum terjadi hari kiamat. Kedatang hari Jumat di waktu subuh, mereka tahu. Kita enggak merasakan. Tapi makhluk-makhluk tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilham. Di waktu subuh mereka menunggu. Sampai terbitnya matahari baru mereka tenang. Takut akan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Illa al-insu wal jin. kecuali jin dan manusia saja yang tidak merasakan. Jadi perkara yang ketiga tidak akan terjadi hari kiamat, melainkan di hari Jumat, harinya kaum muslimin. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya pada hari ini merupakan tanda husnul khatimah bagi orang-orang yang meninggal di hari tersebut. Dari satu pekan, Jumat merupakan tanda husnul khatimah, penutup yang baik bagi umat manusia, maksudnya di sini kaum muslimin yang meninggal di hari tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah." Tidak ada setiap muslim yang meninggal wafat pada hari Jumat atau Lailatul Jum'ah atau malam Jumat. Berarti hari apa? Hari Kamis setelah terbenamnya matahari. Tidak ada setiap muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahullahu min fitnatil qabr, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari fitnahnya kubur. Berarti hamba tersebut selamat. Jangan dianggap gampang fitnah kubur, dahsyat ikhwani afidhakumullah. Fitnah kubur berat. Yang sukses fitnah kubur, sukses berikutnya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kuburan ini merupakan fase pertama di kehidupan akhirat. Kubur ini merupakan tahapan pertama di kehidupan akhirat. "Faman naja minha fama ba'dahu aysar min." Yang sukses, yang selamat di dalam kuburnya, berikutnya akan lebih mudah. Berupa mahsyar, berupa mizan, berupa timbangan, berupa sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Patokannya di kuburan kita. Kalau kuburannya sukses, setelahnya ringan. "Faman lam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min." Kalau kuburan sudah tidak sukses, tidak selamat, sisanya akan semakin berat. Maka fitnah kubur ini dahsyat. Seorang muslim didatangi dua malaikat di sisi, akan ditanya, "Man rabbuk, siapa Tuhanmu?" Di dunia mungkin kita bisa mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di akhirat, di alam kubur, tidak akan mudah lidah mengatakan Allah, melainkan bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketetapan iman. Siapa Tuhanmu? Seorang muslim yang kokoh di muka bumi, dengan mudah dia akan mengatakan Rabbi Allah. "Wa ma dinuk," apa agamamu? "Dinil Islam." "Wa man rajul alladzi bu'itsa ilaikum," siapa orang yang diutus kepada kalian, yang senantiasa menjunjung tinggi hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan mudah untuk mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikiaskan di sini dengan di sana. Maka kita pupuk dari sekarang agar Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Kemudian malaikat akan mengatakan afrishuhu minal jann, kasih permadani dari surga. Wa albisuhu minal janna, kasih pakaian dari surga, alam kuburnya. Wa yattasi' qabruhu, kuburannya pun semakin luas. Masya Allah, nikmat. Kuburannya lebar. Wa yakunu rawdun min riyadil jannah, maka bagi orang tersebut kuburannya taman di antara taman-taman surga. Wa yatihi rajulun hasanul wajh thibur rih, kemudian datang seorang pemuda yang tampan menawan, putih bersih cerah, baunya harum, baunya enak. Muslim tersebut heran sambil berkata, man anta, siapa kamu? Menemani dia. Qala ana amaluka salih, aku merupakan amal soleh yang dulu engkau perbuat di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Amalan dibuat seperti jasad manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Jadikan amalan sebagai jasadnya manusia, menemani orang tersebut. Sehingga hamba itu berdoa, ya Rab, akimis sa'at hatta arji ila ahli. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Karena dia sudah merasa senang. Ya Allah, tegakkan hari kiamat agar supaya aku bisa kumpul kembali dengan keluargaku. Agar aku bisa kumpul kembali dengan keluargaku. Ini yang selamat. Yang tidak selamat, ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ala adri, aku tidak tahu. Kita enggak tahu bagian yang mana. Wa ma dinuk, la adri. Apa agamamu? Ha, aku enggak ngerti. Malaikat mengatakan afrishuhu minan nar, kasih permadani dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, kasih pakaian dari api neraka. Dia sudah merasakan lahapnya, dahsyatnya panas dalam kubur yang dia punya. Wa yadhiqu qabruhu, kuburannya pun sempit. Hatta takhtalifu adla'uhu, sampai tulang belulangnya pun terjepit. Wa ya'tihi rajulun qabihul manzar muntinur rih, datang pemuda hitam legam jelek, baunya busuk, tidak nyaman, tidak enak. Menemani orang tersebut, dia pun heran berkata, man anta, siapa kamu? Qala ana amalukal khabith, aku amalan jelekmu yang dahulu engkau lakukan di muka. Sehingga dia pun berdoa kepada Allah, ya Rab, la tukimis sa'a, la tukimis sa'a. Ya Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu tempatnya di mana. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi saja senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnatul kubur. Senantiasa berdoa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabr. Ya Allah, kita berlindung kepadamu dari fitnahnya kubur. Ini yang keempat, bahwasanya hari Jumat merupakan hari bagi seorang muslim yang meninggal di hari tersebut, Allah selamatkan dari fitnahnya kubur. Kemudian yang kelima sebelum yang terakhir, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hari ini waktu yang apabila seorang hamba meminta, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hari ini waktu yang ketika seorang hamba bermunajat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan doanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda mengenai hari Jumat, fihi sa'atun, pada hari Jumat ini ada satu masa, ada satu waktu. La yuafikuha abdun muslimun qa'imun yusalli, tidak bertepatan dengannya seorang hamba muslim, dia menegakkan salat. tidak bertepatan dengan waktu tersebut seorang muslim dia menegakkan sholat. Yas'alullahu syai'an, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, illa a'tahu Allahu iya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada. Para ulama ikhwani afidhakumullah, mereka berusaha mencari apa dan di mana waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, di mana umat manusia berdoa Allah ijabai doa mereka. Sampai para ulama berselisih pendapat hingga 42 mazhab. Sampai 42 perkataan untuk mengetahui di mana waktu tersebut. Ada yang mengatakan ini pada zamannya Nabi SAW saja, kekhususan beliau. Setelah Nabi SAW wafat, waktu yang diijabai di hari Jumat ditarik, dicabut. Setelah Nabi SAW meninggal, sudah tidak ada lagi waktu mustajab di hari Jumat. Karena ini kelebihan kepada Nabi SAW. Ini sebuah perkataan para ulama. Tapi yang rajih tetap ada sampai hari kiamat. Dari 42 pendapat tersebut, dua yang paling kuat. Pendapat yang pertama, ketika naiknya khatib sampai menjalankan sholat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika anaknya Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar, bertanya kepada Abu Burdah. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa al-Ash'ar. Anaknya sahabat bertanya kepada anaknya sahabat. Abdullah bin Umar bertanya kepada Abu Burdah, wahai Abu Burdah, apakah kamu pernah mendengar dari ayah Abu Musa al-Ash'ar, merupakan sahabat yang terdahulu, kedudukannya tinggi di sisi Nabi SAW. Dan Abdullah bin Umar ingin tahu, bertanya kepada Abu Burda, wahai Abu Burda, apakah engkau pernah mendengar dari ayah Abu Musa hadis bahwasanya Nabi SAW menunjukkan kepada kita waktu tersebut? Kata Abu Burda mengatakan, ya, aku pernah mendengar dari ayahku. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi SAW mengenai waktu tersebut. Ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salat. Waktu itu antara duduknya imam naik di atas mimbar sampai mengerjakan salat. Ini merupakan waktu yang mustajab. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Imam Suyuti. Mereka menguatkan pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan di akhir waktu Jumat. Kapan itu? Sampai terbenamnya matahari. Bukan ketika khutbah, tapi di akhir hari Jumat, ketika terbenamnya matahari. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ah itnata asyarata sa'ah. Hari Jum'at ini ada 12 jam. Sabda Nabi, hari Jum'at ada 12 jam. La yuafikuhu abdun muslimun yas'alullahu syai'an illa a'tahu iya. Tidak ada seorang muslim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan akan diberi. Doanya dikabulkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, faltamisuha fi akhiri sa'atin ba'dal asr. Maka cari. Sabda Nabi SAW, cari di waktu terakhir setelah sholat asar. Dan hadis ini sahih. Hari Jumat 12 jam. Yang meminta akan dikabulkan, maka cari waktu tersebut di akhir hari Jumat setelah sholat asar. Oleh sebab itu, setelah kita melaksanakan sholat asar, angkat tangan, minta apapun dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dan ini merupakan pendapat jumhurus salaf. Pendapatnya mayoritas salaf. Yang rajih setelah sholat asar. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyamarkan. Tidak menunjukkan kepada kita secara pasti waktu tersebut. Apa hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyamarkan? Karena untuk memotivasi seorang muslim. Agar hari Jumat seluruhnya dipakai untuk berdoa. Agar hari Jumat seluruhnya dipakai untuk menjalankan berbagai macam amalan ibadah. Dan mengambil barokah di hari tersebut. Kemudian keutamaan yang terakhir, keutamaan yang keenam. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kaum muslimin. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-salawatul khams." Salat lima waktu. Dari subuh menunggu zuhur, dari zuhur menunggu asar, dari asar menunggu maghrib, dari maghrib menunggu isya. Wal jum'atu 'ilal jum'ah. Kemudian pada hari Jumat dia sholat bersama kaum muslimin. Kemudian datang pekan berikutnya hari Jumat pun dia sholat. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mukaffiratun lima bainahun, melebur dosa-dosa di antara keduanya. Jadi Jumat ini kita sholat, Jumat yang akan datang kita sholat. Di antara dua Jumat ini satu pekan tujuh hari. Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat. Iza tajtuni batil kabair. Dengan syarat kita menghindari dosa-dosa besar. Nah, gampang. Dosa-dosa besar banyak. Berbohong. Menipu. Riba. Berdusta. Dosa besar. Terlebih lagi. Syirik. Durhaka kepada kedua orang tua. Menipu. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain yang merupakan pelebur dosa-dosa kita pada turun satu pekan dengan syarat. Kita jauhi dosa-dosa besar. Ini yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai amalan-amalan apa saja yang disyariatkan pada hari Jumat. Dan amalan-amalan apa saja yang dilarang. Di hari ini. Ila huna walhamdulillah.